السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمكم الله، والحمد لله senantiasa kita bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita, sehingga sampai saat ini Allah tabaraka wa ta'ala masih memberi kemudahan kepada kita sekalian untuk melanjutkan kajian rutin kita yang membahas kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Dan kita telah masuki pembahasan yang menjelaskan tentang hukum-hukum seputar pelaksanaan sholatul kusuf, sholat gerhana, baik gerhana matahari demikian pula gerhana bulan. Dan telah kita jelaskan sebelumnya makna dari sholatul kusuf dan sebab-sebabnya, baik secara kauni, secara alami, demikian pula secara syar'i. Secara kauni di mana Allah Subhanahu wa taala yang telah menjalankan perputaran jagat raya ini, kullun fi falakin yasbahun, setiap dari apa yang terdapat di jagat raya ini mereka berputar mengitari falak, berkeliling, dan itu sudah menjadi ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha, matahari beredar pada tempatnya yang telah ditetapkan. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan bulan dan matahari sebagai tanda di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang mengharuskan bagi hamba-hamba tersebut menjadikan semuanya sebagai pelajaran yang menunjukkan bahwa hanya Allah tabaraka wa taala yang berhak untuk disembah, tidak kepada yang lainnya. dan tidak ada sekutu baginya. Maka Allah tabarak wa ta'ala menjalankan peredaran matahari, peredaran bulan dengan demikian teraturnya. Dan terkadang pula dalam perjalanan tersebut terjadilah yang disebut dengan gerhana matahari dan bulan sebagaimana yang telah kita jelaskan. Adapun sebab secara syar'i, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan sebagian dari tanda-tanda kekuasaannya sebagai bentuk takhwif untuk menakut-nakuti hamba-hamba agar mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah tabarak wa taala yang mampu menghilangkan cahaya matahari dan cahaya bulan, menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala maha kuasa atas segala sesuatu, agar kemudian seorang hamba merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang menundukkan segala sesuatu yang terdapat di jagat raya ini. Innama yukhawwifullahu bihim ibadah. Allah Subhanahu wa taala menjadikan tanda-tanda yang terdapat pada matahari dan bulan tersebut untuk menakut-nakuti hamba-hambanya. Oleh karena itu bagi seorang mukmin, ketika mereka melihat tanda gerhana matahari, demikian pula gerhana bulan, maka tumbuh rasa takut pada dirinya, sehingga dia segera menuju kepada zikrullah dengan mengerjakan salat, demikian pula memperbanyak doa sampai kondisi kembali menjadi normal. Dan pada pertemuan sebelumnya telah kita bacakan dan jelaskan hadis Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala anhu yang menjelaskan tentang terjadinya gerhana matahari di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bertepatan dengan kematian anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ibrahim radhiyallahu anhu. Kemudian pada malam hari ini kita melanjutkan ke hadis yang berikutnya. Berkata Al-Hafidz Abu al-Fadl Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, wa'an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dan dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama jahara fi salatil kusufi bi qiraatihi. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjaharkan di dalam salat al-kusuf, dalam salat gerhana, pada bacaan beliau. Ketika beliau membaca surah dalam pelaksanaan salat al-kusuf. Fasalla arba'a raka'atin fi raka'atain wa arba'a sajadatin. Maka beliau mengerjakan salat 4 ruku'. Di sini disebut dengan istilah raka'at, yang dimaksud 4 ruku' fi raka'atain. 4 ruku' dalam 2 raka'at. Wa arba'a sajadat, dan 4 sujud. Ini dalam 2 rakaat. 4 ruku dan 4 kali sujud dalam 2 rakaat. Muttafaqun alaihi, hadis ini disepakati atas kesahihannya. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, wa hadza lafdhu Muslim. Dan lafaz ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa fi riwayatin lahu, dan dalam satu riwayat, dalam riwayat al-Imam Muslim, fa ba'atha munadiyan yunadi as-salatu jami'ah, atau as-salata jami'ah. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus seseorang untuk berteriak menyampaikan kepada kaum muslimin, as-salatu jami'ah. Ini hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan hadis ini adalah hadis yang sahih yang menjelaskan tentang sebahagian dari tata cara pelaksanaan salatul khusuf atau salatul khusuf. Maka di dalam hadis ini ma'asyarul ikhwah rahimakumullah ada beberapa faedah dan beberapa hukum. Di antara faedah yang terdapat di dalam hadis ini bahwa salatul khusuf merupakan hal yang disyariatkan. Dan ini berdasarkan ijma' para ulama. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salatul khusuf pada saat terjadinya gerhana. Dan di dalam hadis ini menjelaskan kepada kita pula disyariatkannya pelaksanaan salatul khusuf secara berjamaah. Dan bahwa melaksanakan salatul khusuf dengan berjamaah lebih afdal daripada dikerjakannya secara sendirian. Dan ini pendapat jumhur dari kalangan para ulama, menyelisihi pendapat Abu Hanifah yang mengatakan bahwa salatul khusuf dikerjakan sendiri-sendiri. Yang sahih, dan itu pendapat jumhur para ulama, bahwa salatul khusuf dikerjakan secara berjamaah. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus seseorang untuk menyampaikan kepada manusia as-salata jami'ah. Dan ini perintah, ajakan untuk melaksanakan salat tersebut dengan berkumpulnya kaum muslimin dalam pelaksanaan salatul jamaah al-kusuf. Dan itulah yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabatnya. Dan di dalam hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa dalam pelaksanaan salatul kusuf dianjurkan membaca bacaan surah dengan jahar, dengan suara yang dikeraskan, seperti halnya seorang melaksanakan salatul id, idul fitr, idul adha. Seperti halnya seorang melaksanakan salatul jumu'ah. Seperti halnya seorang melaksanakan salat al-istisqa, salat meminta hujan. Dianjurkan dengan suara yang dijaharkan. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis ini, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam jahara fi salatil kusuf biqiraatihi. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjaharkan, mengeraskan suara bacaan beliau dalam pelaksanaan salat al-kusuf. Dan pendapat ini dikuatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala. Adapun pendapat tiga madhab yang lainnya dari madhab al-Malikiyah, al-Syafi'iyah, dan al-Hanafiyah, mereka mengatakan tidak dijahar salatul kusuf. Salatul kusuf tidak dijahar, tidak dikeraskan suara. Yang dimaksud yaitu salatul kusuf, salat gerhana matahari. Tiga madhab ini, al-Syafi'iyah, al-Malikiyah, dan al-Hanafiyah, mereka mengatakan bahwa salat gerhana matahari al-kusuf, bukan gerhana bulan, gerhana matahari, tidak dijaharkan. Apa alasan mereka? Mereka mengatakan sebab salat gerhana matahari adalah salatun nahariyah, salat yang dikerjakan di siang hari. Sehingga mereka mengkiaskan dengan sholat-sholat yang dikerjakan di siang hari. Seperti sholat al-zuhur. Demikian pula sholatul asr. Tidak dijaharkan suara ketika membaca surah. Maka demikian pula pada saat pelaksanaan sholatul kusuf. Itu kata mereka. Dan pendapat al-imam Ahmad, pendapat al-imam Syafi'i, pendapat al-imam Malik, mereka mengatakan pada sholat gerhana bulan. Sholat gerhana bulan dikerjakan di malam hari. Atau sholatul khusuf. Yani khusuful qamar. Ketiga, madhab ini mengatakan dijaharkan. Dijaharkan, dikeraskan suara. Karena itu adalah sholat yang dikerjakan di malam hari. Oleh karena itu, Al-Syafi'i, Al-Imam Malik, mereka mengatakan karena itu dikerjakan di malam hari, maka dijaharkan. Dan Imam Ahmad juga demikian. Nah, Abu Hanifa bersendiri dalam hal ini. Abu Hanifa mengatakan sholat gerhana apapun tidak dijahar sama sekali. Sholat gerhana apapun, gerhana matahari, gerhana bulan, tidak dijaharkan. Tidak dikeraskan suara. Namun semuanya dibaca dengan sir. Jadi dari apa yang kita paparkan dari madhab, kita simpulkan bahwa madhab al-imam Ahmad berpendapat dijaharkan secara mutlak. Setiap yang namanya sholat gerhana, pada saat seorang imam membaca dalam sholat gerhana, maka dibaca dengan jahar. Madhab Abi Hanifa mengatakan tidak dijaharkan secara mutlak. Baik itu gerhana matahari atau gerhana bulan. Tidak dijaharkan secara mutlak. Atau adapun madhab Asy-Syafi'i dan madhab Malik, mereka mengatakan dibedakan antara gerhana matahari dan gerhana bulan. Kalau gerhana matahari maka tidak dijaharkan. Karena itu adalah sholat yang dikerjakan siang hari. Adapun gerhana bulan dikerjakan di malam hari, maka dikiaskan dengan sholat-sholat dikerjakan di malam hari. Seperti sholatul maghrib dan sholatul isya, maka dijaharkan. Dan dari madhab-madhab ini, ma'asyirul ikhwa rahimahumullah, madhabul imam Ahmad rahimahullahu ta'ala yang sejalan dengan dalil. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha yang kita bacakan ini. Hadis Aisyah dengan jelas beliau mengatakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam jahara fi salatil kusuf, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjaharkan dalam salatul kusuf. Yang zahir yang dimaksud adalah gerhana matahari. Ya, oleh karena itu salat gerhana secara mutlak, apakah itu gerhana matahari atau gerhana bulan, disyariatkan dengan suara yang dijaharkan. Ibnul Munzir rahimahullahu ta'ala, beliau menukil perkataan Ishaq ibn Rahuya. Kata Ishaq ibn Rahuya, "Law lam ya'ti fi dhalika sunnatun, lakana ashbahul amri minal jahri tashbihan bil jum'ati wal idaini wal istisqa, wa kullu dhalika nahara." Kata Ishaq bin Rahuya, kalaulah tidak ada sunnah yang datang yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang dijaharkannya salat gerhana matahari, kalau tidak ada hadis pun, tetap kita mengatakan, kata Ishaq bin Rahuya, bahwa salat gerhana itu lebih mirip dengan salat Jumat, salat Id, Idul Fitr, Idul Adha, dan salat Istisqa. Ya, dan itu semua dari sholat-sholat tersebut dibaca dengan suara yang jahar. Dan setiap dari sholat itu adalah sholat yang dikerjakan di siang hari. Sholat yang dikerjakan di siang hari. Nah, kalaulah tidak ada hadis ini, namun hadis ini jelas sekali. Hadis ini sangat jelas. Menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjahalkan salat al-kusuf. Ada beberapa dalil yang dijadikan hujjah oleh Al-Hanafiyah bahwa mereka beralasan dari hadis-hadis tersebut tidak disyariatkan yang menjahalkan salatul kusuf dalam bacaan surah. Dan nanti akan kita sebutkan sebagiannya, di antaranya hadis Ibnu Abbas. Namun hadis tersebut tidak jelas menunjukkan apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjahalkan atau tidak. Tidak disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjahalkan. Tidak disebutkan pula bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengecilkan suaranya. Naam. Sehingga hadis-hadis tersebut adalah hadis yang sifatnya ihtimal. Ada kemungkinan dijahalkan, ada kemungkinan tidak. Dan sesuatu yang sifatnya ihtimal, masih ada kemungkinan, tidak ada kepastian, tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Idza tatarraqa al-ihtimal batala al-istidlal. Apabila ada kemungkinan-kemungkinan tersebut, maka batal pendalilan dengan hadis atau nas tersebut. Dan harus kembali kepada riwayat-riwayat yang menunjukkan secara nassun sharih, nas yang jelas yang menunjukkan disyariatkannya, seperti yang disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha ini. Kemudian di dalam hadis ini, dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, menjelaskan kepada kita bahwa salatul kusuf berbeda dengan salat-salat yang lainnya dalam hal jumlah ruku' yang dikerjakan dalam salatul kusuf, yang dikerjakan dalam dua rakaat. Di sini Aisyah radhiyallahu taala mengatakan fa shalla arba'a raka'atin fi rak'atain wa arba'a sajadat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan 4 kali ruku' dalam 2 rakaat. Berarti 1 rakaat 2 kali ruku'. Nanti akan dibahas tata caranya lebih panjang lagi dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu setelah hadis ini. Yang jelas dalam 1 rakaat yang dikerjakan 2 kali ruku' dan 2 kali sujud. Pendapat inilah yang dikuatkan oleh 3 dari imam-imam madhab. Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Berbeda halnya dengan pendapat Abu Hanifah. Abu Hanifah mengatakan bahwa salatul kusuf sama seperti salat-salat lainnya yang biasa dikerjakan dari salat 2 rakaat. Ya, dalam 1 rakaat 1 ruku' dan 2 kali sujud, sama seperti salat yang lainnya. Dan yang sahih dalam hal ini adalah mazhab jumhur dari kalangan para ulama, berdasarkan hadis-hadis yang sahih yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa riwayat dari beberapa sahabat radhiyallahu taala anhum. Mereka semua menukilkan adanya perbedaan tata cara pelaksanaan salatul kusuf dibanding salat-salat yang lainnya. Dalam 1 rakaat ada 2 kali ruku'. Naam, setelah takbiratul ihram kemudian baca doa iftitah, lalu membaca al-Fatihah, lalu membaca surah yang panjang. Kemudian setelah itu ruku', kemudian setelah itu bangun lagi, melanjutkan bacaan lagi, membaca kembali. Kemudian setelah itu ruku' lagi. Kemudian setelah itu baru i'tidal, lalu kemudian mengerjakan sholat seperti biasanya. Nah, dan terkadang tata cara sholat ini, ma'asyiral rahimakumullah, terdengar asing oleh sebahagian kaum muslimin. Kenapa? Karena sholat gerhana ini hampir-hampir tidak pernah diperhatikan. Sangat sedikit di antara kaum muslimin yang peduli dengan yang namanya sholat al-kusuf dan tata cara pelaksanaan. Sehingga tata caranya pun menjadi sesuatu yang asing. Begitu mereka mendengarkan tata caranya, heran, seperti itu ya. Kenapa? Karena mereka tidak pernah mengetahui ada sholat yang namanya sholat gerhana. Mereka tidak pernah menyaksikan yang ada ketika terjadi gerhana, yang gerhana tersebut justru jadi bahan tontonan. Ini tidak benar, menyelisih sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, menghilangkan tujuan Allah Subhanahu wa taala menetapkan adanya gerhana pada waktu-waktu tertentu, yaitu untuk mendatangkan rasa takut kepada hamba-hambanya. Dan di dalam hadis ini pula kita mendapatkan faedah disyariatkannya pada salatul kusuf. Sebelum ditegakkan, ada seseorang yang menyeru, memanggil kaum muslimin dengan mengucapkan as-salatu jami'ah, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis ini. Apa kita mengatakan as-salatu jami'ah atau as-salata jami'ah? Dua-duanya boleh, as-salatu atau as-salata jami'ah. Nah, berdasarkan hadis ini, dan ini yang sunnah dalam pelaksanaan salatul kusuf. Ada seorang yang menyeru as-salatu jami'ah. Berapa kali seorang menyeru? Sekalikah, dua kali, tiga kali? Tidak disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih tentang bilangannya. Hanya saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus seseorang untuk menyeru kepada kaum muslimin untuk menyampaikan dengan mengumandangkan ucapan as-salatu jami'ah. Oleh karena itu tidak ada batasan tertentu, sesuai keadaan. Ya, apabila telah sampai maksudnya, tujuannya kepada kaum muslimin telah mendengarkan, maka sudah cukup. Apakah seorang manggil tiga kali atau lima kali? As-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah, misalnya. Dan telah sampai suara ini kepada kaum muslimin, mereka telah mendengarkannya dan mereka telah memahaminya, maka sudah cukup. Dan dari sini juga menunjukkan bahwa tidak ada tata cara sholat yang dikerjakan dengan anjuran mengucapkan as-salatu jami'ah kecuali pada salatul kusuf, pada salat gerhana. Tidak ada pada salat-salat yang lainnya. Tidak pada salat tarawih, tidak pada salat salatul id atau salatul istisqa. Barang siapa yang mengatakan bahwa ada panggilan as-salatu jami'ah pada selain salatul kusuf, falaihi dalil. Hendaknya dia mendatangkan dalil. Apa yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin dalam memanggil kaum muslimin untuk melaksanakan salatul tarawih. Sebagian memanggil salatu jami'ah dan seterusnya, ini sering kali kita mendengarkan. Maka ini sama sekali tidak disyariatkan. Demikian pula ini menunjukkan bahwa dalam salatul kusuf tidak ada syariat adzan. Tidak ada adzan, tidak ada iqamah. Sebab yang demikian tidak dinukilkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian berkata Al-Hafiz rahimahullahu taala wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma qala, beliau berkata, in khasafat asy-syamsu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fa shalla. In khasafat asy-syamsu, terjadi gerhana matahari. Disebutkan di sini dengan lafaz in khasafatisyamsu. Khusuf. Padahal biasanya istilah khusuf itu untuk gerhana bulan. Sedangkan matahari disebut dengan kaf, khusuf. Namun sebagaimana yang telah kita jelaskan pada awal pembahasan bahwa itu penggunaan secara umum. Namun tidak jarang disebutkannya khusuf untuk matahari, khusuf juga untuk bulan. Boleh digunakan kedua-duanya. Oleh karena itu disebutkan dalam riwayat ini, dan ini lafaz al-Imam al-Bukhari, in khasafatis syamsu. Adapun dalam lafaz al-Imam Muslim disebutkan dengan lafaz In kasafatis syamsu. Telah terjadi gerhana matahari. Ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fasalla. Maka beliau pun mengerjakan salat. Faqama qiyaman tawilan, maka beliau pun berdiri dengan berdiri yang lama. Nahwan min qiraati suratil Baqarah. Yang lama berdirinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kurang lebih seperti seseorang yang membaca suratul Baqarah. Jadi bisa dibayangkan gimana lamanya itu. Seperti seorang yang membaca suratul Baqarah. Coba diperkirakan kira-kira berapa lama. Antum baca suratul Baqarah 2 juz lebih, itu kira-kira berapa lama itu? Itu satu rakaat. Nah, luar biasa. Thumma raka'a ruku'an tawilan. Kemudian setelah itu beliau ruku' dengan ruku' yang panjang sekali. Thumma rafa'a faqama qiyaman tawilan wa huwa duna al-qiyamil awwal. Kemudian beliau berdiri kembali, lalu beliau mengangkat kepalanya dan berdiri dengan berdiri yang lama, yakni sambil melanjutkan membaca surah. Wa huwa duna al-qiyamil awwal. Namun berdirinya yang kedua lebih ringkas dibandingkan berdirinya di yang pertama. Ya. Thumma raka'a ruku'an tawilan, kemudian setelah itu ruku' dengan ruku' yang lama. Wa huwa duna ruku'il awwal, tapi lamanya tidak seperti lamanya ruku' yang pertama. Thumma sajada, kemudian sujud. Ya. Yang dimaksud di sini tentu setelah ruku' yang kedua berdiri kembali i'tidal kemudian sujud. Thumma qama qiyaman tawilan, kemudian setelah itu berdiri lagi di rakaat yang kedua. Berdiri dengan berdiri yang lama. Wa huwa dunal qiyamil awwal. Yang lamanya itu tidak seperti lamanya berdiri di rakaat yang pertama. Thumma raka'a ruku'an tawilan, kemudian ruku' dengan ruku' yang lama. Wa huwa dunal ruku'il awwal. Namun tidak seperti ruku' yang pertama. Thumma rafa'a, kemudian beliau berdiri kembali mengangkat kepalanya. Faqama qiyaman tawilan wa huwa duna al-qiyamil awwal. Lalu beliau berdiri dengan berdiri yang lama, yaitu tidak seperti lamanya rakaat yang pertama, berdiri yang pertama. Thumma raka'a ruku'an tawilan, kemudian ruku' dengan ruku' yang lama. Wa huwa duna ruku'il awwal. Itu lebih sedikit dibanding ruku' yang pertama. Thumma rafa'a ra'sahu thumma sajada, kemudian beliau mengangkat kepalanya kemudian sujud. Thumma sarafa wa qad injalatis syamsu. Lalu kemudian setelah itu beliau berbalik dan matahari telah normal. Fa khotoban nasa, lalu kemudian setelah itu beliau berkhutbah di hadapan manusia. Muttafaqun alaihi wal lafdhu lil Bukhari. Hadis ini muttafaqun alaihi. Dan lafaz hadis ini disebutkan dalam riwayat al-Imam al-Bukhari. Naam. Dan hadis yang disebutkan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullahu taala ini menjelaskan lebih rinci dari yang pertama. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salatul kusuf itu. Namun sebelum kita membahas tentang kandungan yang terdapat dalam hadis ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan berkenaan tentang lafaz yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, dalam riwayat Bukhari dan Muslim, tidak disebutkan penyebutan mengangkat kepalanya dari rukuk yang kedua. Tidak disebutkan pada rakaat yang pertama, tidak disebutkan pula pada rakaat yang kedua. Ya, kalau di sini kan disebutkan. Ini penambahan tidak ada dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Thumma rafa'a ra'sahu thumma sajada. Kemudian mengangkat kepalanya kemudian sujud. Penyebutan kemudian mengangkat kepalanya ini tidak disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, jadi yang disebutkan begitu langsung sujud. Adapun tambahan kemudian mengangkat kepala itu dalam riwayat-riwayat di luar Bukhari dan Muslim. Ini tanbih yang pertama. Yang kedua, penyebutan akhir dalam riwayat ini. Fa khotoban nasa, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di hadapan manusia. Penyebutan fa khotoban nasa ini juga tidak disebutkan dalam riwayat Bukhari, demikian pula dalam riwayat Muslim dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Yang ada yang disebutkan dalam riwayat muttafaq alaih itu disebutkan dengan lafaz thumman sarafa wa qad tajallati asy-syamsu fa qala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insarafa, balik menghadap kaum muslimin dalam kondisi matahari telah normal, sudah tidak gerhana lagi. Faqala, lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna syamsa wal qamara ayatan min ayatillah, dan seterusnya. Jadi tidak ada penyebutan berkhutbah, tapi yang ada penyebutan faqala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda setelah selesainya salat al-kusuf. Tidak disebutkan dengan lafaz khutbah. Mungkin di sini beliau meriwayatkan secara makna. Meriwayatkan secara makna dan beliau memaham bahwa yang dimaksud faqala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yakni maksudnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah. Ya, sebab memang istilah khotoba ini sangat menentukan. Nanti akan kita jelaskan adanya perselisihan di kalangan para ulama. Apakah disyariatkan berkhutbah setelah salatul kusuf atau tidak? Terjadi khilaf di kalangan para ulama dalam hal ini. Ini berkenaan tentang lafaz hadis yang disebutkan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala dalam riwayat ini. Maka dalam hadis ini ada beberapa hal yang perlu kita jelaskan. Yang pertama, bahwa gerhana terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan terjadinya gerhana di satu zaman itu tidaklah menjadikan bahwa zaman itu zaman yang buruk. Sama sekali tidak. Oleh karena itu terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan Rasulullah alaihi salatu wasallam memberikan pujian pada zaman tersebut. Beliau mengatakan khairun nas qarni, sebaik-baik manusia yang hidup di zamanku. Tsumman ladzina yalunhum tsumman ladzina yalunhum. Kemudian orang-orang setelah mereka, kemudian orang-orang setelah mereka. Maka terjadinya gerhana tidaklah mempengaruhi kondisi zaman tersebut bahwa zaman itu menjadi zaman yang buruk, sama sekali tidak. Namun ada tujuan dan hikmah yang agung yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, yaitu untuk mendatangkan rasa takut pada hamba-hambanya. Dan di dalam hadis ini menunjukkan bahwa dianjurkan segera melaksanakan salatul kusuf begitu terjadi gerhana. Segera, tidak diakhirkan, tidak ditunda. Jangan sampai begitu ditunda, akhirnya sampai gerhana selesai dalam keadaan mereka tidak mengerjakan sholat. Begitu terjadi gerhana, segera mengerjakan sholat. Dan itulah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza ra'aitumuhuma, apabila kalian melihat gerhana, fa sallu, maka segeralah sholat. Nah, dalam hadis ini kita perhatikan, in khasafatis syamsu ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa shalla, bahwa terjadi gerhana di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam fa shalla fa di sini maknanya li ta'qib. Ta'qib itu apa? Kalau misalnya saya mengatakan jaa Muhammadun wa Umaru, jaa Muhammadun fa Umaru. Datang Muhammad fa Umar. Apa makna fa di sini? Makna fa di sini bahwa Umar datang begitu Muhammad datang pada saat itu juga, setelahnya di belakangnya Umar datang. Yakni selisihnya itu sangat dekat sekali. Itu makna fa litaqib. Ya, beda dengan waw. Kalau saya mengatakan jaa Muhammadun wa Umaru, datang Muhammad dan Umar, penyebutan dan ini waw itu tidak menunjukkan bahwa mereka datang bersamaan. Ada kemungkinan datang bersamaan, ada kemungkinan pula tidak, yang penting datang. Ada kemungkinan datang Muhammad kemudian Umar, ada kemungkinan Umar duluan datang kemudian Muhammad, ada kemungkinan. Yang jelas waw ini hanya sekedar untuk menggabungkan, tidak ada faedah bahwa ini datang setelah ini, enggak ada. Berbeda dengan fa. Kalau fa memang menunjukkan tertib, ta'qib, bahwa si fulan datang ya tidak lama kemudian setelah yang sebelumnya. Ja'a Muhammadun fa Umaru, Umar datang tidak lama kemudian setelah Muhammad datang. Nah, di dalam hadis ini disebutkan fa shalla, terjadi gerhana matahari di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah segera melaksanakan salat. Oleh karena itu lafaz fa yang dimaksud di sini adalah al-mubadarah, bersegera untuk melaksanakan salat gerhana. Dan di dalam hadis ini menunjukkan disyariatkannya dalam pelaksanaan salat gerhana bacaan yang dipanjangkan. Ya. Dan dipanjangkan panjang sekali. Terkhusus pada bagian-bagian pertama, rakaat pertama lebih panjang dari rakaat yang kedua. Rukuk yang pertama lebih panjang dari rukuk yang kedua. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Ibn Abbas, kita bacakan tadi. Panjang. Apa kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala an? Panjangnya seperti seseorang membaca suratul Baqarah. Wah, luar biasa panjangnya itu. Nah, luar biasa panjangnya. Dan ini sunnah. Bukan berarti wajib kalau seorang mengerjakan suratul khusuf harus dipanjangkan seperti seorang membaca suratul Baqarah. Nah, kenapa terasa panjang? Atau mungkin yang merasakan panjangnya itu hanya kita saja? Dahulu mereka tidak. Oh, tidak demikian. Memang semenjak zaman sahabat menganggap itu bacaan yang panjang sekali. Nah, Hudzaifah radhiyallahu an, suatu ketika beliau salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul lail, dalam keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca bacaan yang panjang. Beliau membaca suratul Baqarah. Kata Hudzaifah, mungkin di ayat yang ke-100 Rasulullah ruku. Ternyata beliau melanjutkan sampai selesai suratul Baqarah. Kata Hudzaifah, mungkin setelah selesai suratul Baqarah beliau ruku, lanjut ke surah An-Nisa. Kata beliau, mungkin selesai surah An-Nisa beliau ruku, lanjut ke surah Ali Imran. Sampai kata Hudzaifah, hampir saja aku melakukan perbuatan yang buruk. Beliau ditanya, perbuatan buruk apa yang hendak kamu lakukan? Keluar meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, enggak tahan dengan panjangnya. Nah, baca suratul Baqarah panjangnya luar biasa. Tapi gimana misalnya kalau kondisi makmum merasa berat? Ya. Kondisi makmum merasa berat. Apakah harus memperhatikan kondisi makmum? Karena melihat makmum kelihatannya ya, maunya bacanya An-Naba surah Amma Yatasaalun sudah selesai sudah. Nah, apakah seperti itu? Tidak. Menjalankan sunnah itu yang lebih utama. Membaca dengan bacaan yang panjang itulah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gimana kalau misalnya di belakang ada yang merasa berat? Dia bisa duduk. Duduk sambil mendengarkan. Nah, ya. Gimana kalau duduk pun nggak bisa? Nggak tahan misalnya. Sudah keluar sholat sendirian. Nah, yang jelas ini sunnah. Ini sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dianjurkan untuk memperpanjang. Dan semuanya kembali kepada imam. Ya. Nah, kalau imam juga melihat bahwa dia membaca sekian lembar sudah cukup, insyaallah mencukupi. Insyaallah mencukupi. Yang jelas dianjurkan memperpanjang dan itulah yang diamalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbeda halnya dengan salat-salat wajib berjamaah yang lainnya. Rasulullah alaihi salatu wasallam memerintahkan untuk memperhatikan kondisi makmum. Ya, apabila kondisi makmum tidak siap untuk dipanjangkan, baca dengan bacaan yang ringkas. Tapi dalam salatul kusuf tidak disebutkan rincian itu. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dianjurkan adalah memperpanjang bacaan. Wallahu ta'ala a'lam. Dan di dalam hadis ini juga menjelaskan kepada kita disyariatkannya mengerjakan salatul kusuf secara berjamaah. Oleh karena itu dalam riwayat Imam Muslim disebutkan fasalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wan nasu ma'ah. Rasulullah alaihi salatu wasallam mengerjakan salat dan kaum muslimin bersama beliau. Dan ini adalah mazhab jumhur sebagaimana yang telah kita jelaskan, menyelisih madhab Abu Hanifah. Dan di dalam hadis ini menunjukkan bahwa perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah hujjah. Sebagaimana ucapan beliau, sabda-sabda beliau hujjah. Perbuatan-perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga merupakan hujjah. Oleh karena itu, para sahabat sangat bersemangat untuk menukil perbuatan-perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam banyak riwayat. Hadis ini dijadikan dalil oleh mazhab Al-Hanafiyah bahwa tidak disyariatkan menjaharkan salat. Alasannya apa? Bahwa di sini Ibnu Abbas mengatakan nahwan min qiraati suratil Baqarah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca bacaan yang panjang seperti seseorang membaca suratul Baqarah. Penyebutan seperti berarti menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Ibnu Abbas tidak mendengarkan bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau hanya memperkirakan lama berdirinya Rasulullah alaihi salatu wasallam. Nah, ini salah satu dalil yang disebutkan oleh Hanafiyah. Oleh karena itu kita mengatakan dalil ini sifatnya ihtimal. Ada kemungkinan. Ya. Ada kemungkinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjaharkan, ada kemungkinan pula tidak. Nah, masalah Ibnu Abbas yang tidak mendengarkan bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak menunjukkan bahwa Nabi alaihi salatu wasallam tidak menjaharkan salatnya. Kenapa? Sebab telah ditetapkan dalam riwayat Aisyah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjaharkan. Sehingga dalam hal ini apa? Al-muthbitu muqaddamun 'ala an-nafi. Yang menetapkan adanya menjaharkan itu didahulukan daripada yang menafikan. Ya. Sedangkan riwayat Ibnu Abbas ini ihtimal. Ada kemungkinan beliau tidak mendengarkan bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam karena jauhnya beliau dari Rasulullah alaihi salatu wasallam atau karena ketika itu beliau masih kecil. Berbeda dengan Aisyah yang menegaskan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam jahara biqiraatihi, menjaharkan. Sehingga riwayat ini ihtimal. Ya, sesuatu yang sifatnya ihtimal, ada kemungkinan ini dan itu tidak bisa dijadikan sebagai hujjah untuk menafikan sesuatu yang jelas. Dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan saya kira sampai di sini insyaallah ada beberapa tambahan faedah yang nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wallahu taala a'lam bissawab. Tolong jelaskan bagaimana cara memandangkan panggilan salat kusuf, apakah seperti azan atau iqamah? Itu seperti yang tadi yang kita sebutkan. Apa itu? As-salatu jami'ah. Nah. Apakah pembantu sama dengan budak? Ah, jangan begitulah. Nah. Jangan disamakan. Nah. Meskipun semua budak itu pembantu, tapi tidak semua pembantu itu budak. Ya. Yang namanya budak taat kepada sayyidnya, tuannya, ya kan? Artinya siap untuk memberi khidmat, berikan bantuan. Tapi tidak semua yang namanya pembantu itu budak. Nah, apalagi di zaman kita sekarang ini, hampir-hampir tidak ada perbudakan. Semuanya orang merdeka yang diperbantukan. Jadi jangan salah paham nanti. Nyewa pembantu dianggap budak. Lalu kemudian mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina hum lifurujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum." Kecuali terhadap istri atau budak wanitanya. Fa innahum ghairu malumin. Dan ada sebagian orang yang kotor pikirannya. Kotor pikirannya, ya. Nah. Cari-cari pembantu yang muda-muda. Nah. Nah. Tidak jarang demikian, Allahul musta'an. Akhirnya terjadi fahisyah. Ya, terjadi kemungkaran, terjadi perbuatan zina. Ini haram, masyaallah ikhwan rahimakumullah. Tadi jelaskan bahwa pada saat terjadi gerhana bulan, posisi bumi berada di antara bulan dan matahari. Berarti bumi itu bundar. Bertentangan dengan keyakinan Ahlus Sunnah bahwa bumi itu datar. Sebagaimana dijelaskan Syekh Utsaimin rahimahullah. Mohon penjelasan. Jazakallah khair. Wa anta jazakallah khair. Saya enggak tahu kalau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala mengatakan bumi itu datar. Di mana ya? Tolong sebutkan rujukannya di mana. Sebab tentang kurawiyatul ard, tentang bulatnya bumi itu kesepakatan para ulama. Apalagi ini disebutkan, dinisbatkan kepada Ahlus Sunnah. Ya. Sebutkan dalam pertanyaan. Bertentangan dengan keyakinan Ahlus Sunnah bahwa bumi itu datar. Wah, seakan-akan ini menjadi ijma' ulama Ahlus Sunnah bahwa bumi itu datar. Tidak bulat. Masyaallah rahimakumullah. Ya, tentang bulatnya bumi ini ijma' ulama. Disebutkan Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah dalam Majmu'ul Fatawa, dalam Dar'u Ta'arud Al-Aql wa Al-Naql. Beliau sebutkan. Ijma' para ulama. Ibnu Qayyim menyebutkan. Ijma' para ulama. Nah, Al-Allamatu Sa'di demikian pula. Beliau menyebutkan dalam Tafsir Karim Rahman. Dan yang lainnya. Dari para ulama. Setahu saya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin termasuk yang menetapkan. Syekh Abdul Aziz bin Baz termasuk yang menetapkan. Bahwa bumi itu bulat. Saya tidak tahu ada di antara ulama Ahlus Sunnah yang mengingkari. Apalagi Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Siapa yang mengatakan demikian, tolong sebutkan rujukannya di mana. Penyebutan di dalam Al-Quranul Karim bahwa waja'alna al-ardha bisata, bumi itu terhampar, bumi itu datar, itu tidak bertentangan dengan pernyataan bahwa bumi itu bulat. Tidak bertentangan sama sekali. Bumi itu datar dalam artian penglihatan manusia. Seorang berjalan di mana saja kelihatan bumi itu tenang, tidak terlihat bulat, disebabkan karena luasnya. Ibaratnya seperti semut yang berada di bola yang sangat besar. Ya, maka bagi semut melihat itu adalah datar. Nah, ya, bumi itu bulat. Tapi karena saking luasnya bumi ini sehingga terlihat datar. Nah, oleh karena itu kalau seorang berjalan dengan pesawat yang cepat, dia seakan-akan bisa mengejar matahari, iya kan? Mungkin di daerahnya matahari sudah hampir terbenam, hampir saja dia berbuka puasa. Begitu berangkat ke Jakarta, loh kok matahari masih semakin tinggi kelihatannya. Nah, menunjukkan tidak datar-datar dalam artian lurus seperti itu. Ada ya yang menunjukkan bulatnya. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa kullun fi falakin yasbahun." Ya. Falak. Segala sesuatu di jagat raya ini itu beredar pada peredarannya falak. Dan tidak disebut sesuatu itu falak melainkan karena sesuatu itu bulat. Tidak disebut sesuatu itu falak melainkan karena dia bulat. Nah, jadi tolong dibuktikan ya mana perkataan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Yang saya ketahui, yang diingkari oleh sebagian para ulama dalam hal bumi ini beredar. Hah? Berotasi dan revolusi. Iya. Bumi ini beredar mengelilingi matahari dan berputar dengan sendirinya. Itu yang diingkari oleh sebagian para ulama, Syekh bin Baz, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahumullah. Tapi mereka tidak mengatakan kafirnya orang mengingkari. Yang ada dari Syekh bin Baz rahimahullah taala, beliau mengatakan kufurnya orang yang mengatakan bahwa matahari itu tetap, menetap, tidak bergerak. Itu yang dinukilkan dari Syekh bin Baz rahimahullah yang anak ketahui. Siapa yang mengatakan bahwa matahari itu menetap dan tidak bergerak, maka dia mengingkari Al-Qur'an Al-Karim, sharihul Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasyamsu tajri li mustaqarri laha." Matahari itu beredar. Tajri. Berjalan. Tidak menetap. Maka siapa yang mengatakan matahari itu menetap, maka dia menyelisihi sharihul Qur'an yang dapat menyebabkan kekufuran. Ini yang disebutkan oleh Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Wallahu taala. Tolong jelaskan hukumnya dan dalilnya. Seseorang berzina kemudian punya anak perempuan setelah anak itu dewasa mau dinikahi oleh si bapak tersebut. Luar biasa. Subhanallah. Masih ada orang yang mau menikahi anaknya sendiri. Itu kan anaknya, iya. Meskipun secara hukum syar'i tidak ada hubungan. Meskipun secara hukum syar'i tidak ada hubungan. Seorang laki-laki berzina dengan seorang wanita yang menyebabkan hamilnya wanita ini. Kemudian tidak ada hubungan. Setelah itu wanita ini menikah dengan laki-laki yang lain dalam keadaan hamil. Lalu kemudian anak itu lahir, tumbuh menjadi dewasa, dia adalah seorang wanita, akhirnya menjadi gadis. Bolehkah laki-laki yang tadi yang menzinahi wanita tersebut menikahi anaknya dalam keadaan dia tahu bahwa itu adalah hasilnya dia? Nah, maka ini haram, tidak diperbolehkan. Termasuk dalam keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, "Hurrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum." Diharamkan atas kalian ibu-ibu kalian dan anak-anak wanita kalian. Ini termasuk anak wanita. Anak wanitanya. Ya, secara hubungan darah. Meskipun secara hukum syar'i tidak ada hubungan. Wanita ini tidak dinisbatkan kepada laki-laki tersebut yang itu sebagai status ayahnya pada hakikatnya, namun tidak disebabkan karena lahir di luar nikah, lahir disebabkan karena zina. Namun apakah itu anaknya? Iya, anaknya. Oleh karena itu Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala ketika beliau ditanya tentang seorang yang ingin menikahi ya seorang wanita yang itu adalah merupakan anaknya dari hasil perzinaan. Nah, apa kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala? ayatazawwaj ibnatahu, apakah ada orang mau menikahi anak perempuannya sendiri? Alaihil qatlu bimanzilatil murtad, maka dia wajib dibunuh seperti orang yang murtad. Wallahul musta'an. Apakah termasuk sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah melaknat wanita yang dia mentato dan minta ditato dan mencukur alisnya dan yang mengikir gigi untuk memperbagus yang merubah ciptaan Allah. Seseorang yang diberi kawat pada giginya. Tolong jelaskan. Memasang kawat gigi kalau tujuannya adalah untuk meluruskan yang aib, untuk memperbaiki yang sifatnya aib, seperti misalnya seorang punya gigi tidak beraturan, ya, ada yang ke depan, ada yang ke belakang dan seterusnya, sehingga ingin dirapikan dengan menggunakan kawat gigi tersebut. Ini tidak mengapa. Ini tujuannya untuk menghilangkan aib yang ada pada penciptaan seseorang. Termasuk di antara yang seperti seorang yang dilahirkan dalam keadaan sumbing, ya. Lahirkan dalam keadaan sumbing. Bolehkah dia melakukan operasi untuk menormalkan? Boleh. Karena itu tujuannya untuk menghilangkan aib, ya. Tapi kalau tujuannya adalah untuk memperindah sesuatu yang sudah normal, ingin dipercantik, ingin diperindah, ya. Seperti yang dilakukan oleh kaum jahiliyah dahulu, giginya sudah normal, ingin dijarang-jarangkan supaya kelihatan seperti anak kecil, maka ini hukumnya haram dan termasuk dalam keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, al-mughayyirat khalqallah. Wanita-wanita yang merubah-rubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alim bis-shawab. Sampai di sini insyaallah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.